بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita selalu berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk termasuk para kepada umatnya yang dapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, teman-teman yang dirahmati Allah. Ahlan Ustaz Kifli, Pak Sumaryanto. Waalaikumsalam. Betul, kemarin itu streamingnya putus. Pas pembahasan atau pas di akhir pembahasan tentang tentang anak kecil yang boleh berjualan dan juga boleh jadi pembeli. Artinya kan salah satu syarat sahnya jual beli ahliyatu tasarrufi minal ba'i wal mustari. Jadi adanya kelayakan bertransaksi dari pelaku akad penjual dan pembeli. Salah satu syarat kelayakan itu adalah balig, yaitu udah dewasa. Nah, kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni menjelaskan tentang adanya kebolehan anak kecil berjualan, berniaga dalam bentuk yang lebih umum, baik itu jual atau membeli, karena sebab lal maslahah, gitu, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Itu kita berhenti di situ, tuh streamingnya rusak ketika sampai pada minas saraf wal khalafi wallahu alam. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati faja'izun. Wa bai'u 'aynin ghaibatin lam tushahad fala yajuz. Kata Syekh Abi Suja, wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati faja'izun, dan menjual sesuatu mausuf yang sudah diberikan sifat, maksudnya sudah dijelaskan deskripsinya, fi dhimmati, tapi barangnya nanti ditangguhkan, faja'izun. Jadi barangnya ketika akad sudah diberikan deskripsi, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, kemudian kalau dia barang apa mobil cc-nya sekian, tempat duduk, jadi sudah disifat, sudah dideskripsikan secara baik ketika waktu akad, tapi barangnya diserahkan fi dhimmah, nanti ditanggung. Faja'izun, hukumnya boleh. Wa bai'u 'aynin ghaibatin lam tushahad fala yajuz, dan jual beli 'aynin ghaibah, barang yang tidak sah, barang yang tidak ada, lam tushahad, dan tidak terlihat, jadi enggak ada, yakni terlihat. Jadi lam tushahad, jadi badal ghaibah sebenarnya. Tapi nanti bisa jadi ghaib, bisa jadi enggak terlihat. Fala yajuz, hukumnya tidak boleh. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullahu ta'ala, ahlan Ustaz Taiwan, alaikum salam Afif, alaikum salam warahmatullahi. Akhadzai Muntaqidin Al-Isnu Rahimahullah, Al-Bay'u Inkana Salaman Fasayati. Jual beli itu kalau modelnya salam, Fasayati, nanti akan ada pembahasan jual beli salam. Jual beli salam itu bay' mau syai'in mausufin fi dhimmah, itu namanya bay' salam. Jadi jual beli sesuatu yang ketika akad dideskripsikan dengan baik begitu, tapi nanti barangnya datang kemudian. Uangnya udah duluan tapi barangnya datang kemudian. Persis ketika kita beli jual beli apa, beli online misalnya. Apa yang kita klik di layar itu dan apa yang terpajang di gambar akun penjual itu kan bukan foto dari barangnya. Itu foto untuk contoh barangnya kan gitu. Barangnya bukan yang dipoto tuh, barangnya beda lagi. Itu foto tuh cuman etalasenya saja. Tapi beliau mendeskripsikannya dengan jelas sehingga ketika orang beli enggak ragu, kenapa? Panjangnya jelas gitu, sifatnya begini, waktunya begini dan seterusnya. Dan jual beli salam tuh hukumnya boleh, fajaizun, tapi fasayati nanti akan ada pembahasannya. Wa in kana ala ainin ghaibatin lam yaraha al-mushtari wa al-bai'u, dan kalau dia adalah barang yang ghaibah, yang tidak ada, lam yaraha al-mushtari, yang memang tidak dilihat oleh al-mushtari pembeli, wa al-bai'u, dan juga tidak dilihat oleh penjual, aw lam yaraha ahadul muta'akidaini, atau bisa jadi tidak dilihat oleh salah satu pelaku akad. Wa au wa fi ma'na al-ghaibati al-hadirati allati lam tura. Wa fi ma'na al-ghaibati al-hadirati allati lam tura. Dan juga salah satu makna, maksudnya salah satu bentuk ghaib. Jadi barang yang tidak ada itu salah satu bentuknya al-hadirah, barangnya ada, lam turo, tapi enggak kelihatan, belum dilihat. Entah oleh penjual, entah oleh pembeli. Jadi tiga bentuknya. Barangnya tidak ada dan tidak dilihat oleh kedua pelaku akad, atau barangnya tidak ada dan memang belum dilihat oleh salah satu dari pelaku akad, atau yang ketiga barangnya ada cuman belum dilihat oleh entah oleh pelaku, entah oleh pembeli atau penjual. Intinya barang yang ketika akad itu emang gak ada. Jadi ketika saya jual nih, saya beli, gak ada akadnya. Fafisihati dhalika, dan dalam keabsahan jual beli seperti itu, qawlani, ada dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Ada dua qaul, dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ahaduhuma, yang pertama, wa nassa 'alaihi fil qadim wal jadid, dan ini dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, wal jadid, dan juga qaul jadid. Jadi maksudnya di kitab-kitab Imam Syafi'i yang baru ada pendapat ini, di kitab yang lama juga, di kitab-kitab yang qaul qadim juga ada pendapat ini. Annahu yasih, betul ya, annahu yasih ya, ini pendapat qaul pertama yasih, ntar kalau kedua baru yang la yasih, dan itu al-azhar. Jadi kalau antum teksnya fif la yasih, la nya dihapus, jadi qaul yang pertama itu yasih. Annahu yasih, bahwasanya sah jual beli barang yang enggak ada ketika akad. Lam taroha ay lam yaroha al-mushtari wa al-ba'i, itu sah jual belinya. Wabihi qala al-a'immatu salasah, dan inilah yang disebutkan oleh imam tiga imam yang lain begitu, imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad. Wa fa'ifatun min a'immatina, dan ya banyak begitu teks kitab saya yang dulu juga nyebutnya qaul pertama tu la yasih. Jadi qaul pertama tu yasih sam, layasi itu ntar kol kedua, dan itu yang azhar. Jadi kol pertama iya sih sah jual belinya, dan itu juga dikatakan oleh, tapi klaim bahwa ini diaminkan oleh tiga imam mazhab nih perlu diinin juga nih, klaimnya Imam Taqiyuddin Alis nih, wa bihi qala al a'immatu salasatu wa dha'ifatun, dan juga sekelompok min a'immatina, dari ulama kita, dari imam-imam Syafi'i, wa aftau bihi, dan ini difatwakan Minhumul Al-Baghawi, di antara mereka ada Imam Al-Baghawi, Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani, qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, hadza wa hadza al-qawl qala bihi, ini belum saya cek nih perkataan ini, tapi Imam Nawawi emang sampai muamalat apa enggak? Kayaknya kan enggak ya. Imam Nawawi itu sampai jual beli apa enggak di majmu? Iya, sampai nikah. Bab nikah maksudnya. Kan ada tiga orang tuh yang nulis Al-Majmu, Imam Nawawi, Imam Tajuddin As-Subki, yang satu lagi Mujib Al-Muti'i, kan gitu. Setahu saya Imam Nawawi itu sampai muamalat tapi nikah ya. Saya lupa itu. Tapi kita cek lagi. Tapi kalau disebut ini kayaknya emang Imam Nawawi sampai muamalat gitu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi Syarhil Muhadzabi, dalam Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu', wa hadzal qawlu, qawl ini, qawl yang bilang sah jual beli walaupun barangnya enggak ada. Qala bihi jumhur, ini dikatakan oleh jumhurul ulama minas sahabati, daripada sahabat wa tabi'in, wallahu alam, dan juga para tabi'in, wallahu alam. Qultu, Imam Taqiyuddin ngomong, qultu, saya sih bilangnya gitu. Wa naqalahul Mawardi, saya bilangnya bahwa pendapat ini tuh dinukil oleh Imam Al-Mawardi an jumhuri ashabina, dari kebanyakan ulama-ulama Syafi'i. Qala, beliau mengatakan nukilannya Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dari ulama Syafi'i. Ini kalau nyebut Imam Al-Mawardi enak nih, jadi ngomongnya cuma satu kitab Al-Hawi Al-Kabir gitu. Kalau ngomongnya kata Imam Nawawi, nah ini mau bingung gitu, kitabnya yang mah beliau Al-Majmu' punya, Raudhatul Thalibin punya, Minhajut Thalibin ada, Al-Idhohnya juga ada, Al-Azkar juga punya, apalagi kita banyak banget. Jadi enak kayak Imam Al-Mawardi, kayak masterpiece, satu orang satu buku khas gitu. Tapi jadi rujukan, cakep. Ya banyak, apa namanya, ya banyak kitab juga bagus kan gitu. Wa naqalahu al-Mawardi, Imam Al-Mawardi menukil dari an jumhuri ashabina, dari kebanyakan ulama kita, ulama Syafi'i. Qala, beliau mengatakan, wa nassu alaihi Syafi'iyyu, dan itu dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i fi sittati mawadhi, di 6 tempat. Wa ihtaju lahu bi hadis, ada enggak nih? Perasaan kemarin nemu ada hadisnya. Enggak, saya baca hadis itu. Kemarin saya baca hadisnya ada. Cuma bacanya di sini bukan ya. Gitu. Jadi teks Imam Syafi'i tentang sahnya jual beli barang yang enggak ada itu memang ada hadisnya. Nas alaihi Syafi'i fi sittati mawadi, Imam Syafi'i menaskani dalam 6 tempat, wahtaju lahu bi hadis. Ntar kali ya, ntar kali. Di akhir paragraf tuh bukan hadis qaul pertama, itu justru qaul yang kedua tuh. Wa nasu alaihi Syafi'i fi sittati mawadi, Imam Syafi'i menaskin dalam 6 tempat, wahtaju lahu bi hadis, dan ulama-ulama itu berdalil dengan satu hadis, illa annahu dha'if. Jadi hadisnya memang jual beli yang tidak ada tuh disahkan oleh Nabi Muhammad, karena di ujung hadisnya Nabi Muhammad memberikan walahum al-khiyar, dan kedua orang tersebut pelaku itu punya al-khiyar, punya ikhtiar, tuh bahasa Indonesianya garansi ya. Seperti garansi. Jadi Nabi Muhammad memberikan ketika nanti barangnya ada, kalau emang mau diterusin ya terusin, bahasa kita gitu. Teks hadisnya begitu. Jadi kalau nanti ketemu barang, kalau mau diterusin ya terusin, kalau mau dibatalin ya udah alqalah dibatalin, enggak ada masalah. Itu teks hadis. Jadi Nabi Muhammad memberikan ketetapan buat jual belinya sah. Cuman sahnya itu dari mulai akad sampai ketemu barangnya kedua pelaku bil khiyar. Kedua pelaku masih punya opsi untuk membatalkan atau mengingkrahkan, bahasanya mengingkrahkan apa namanya jual beli tersebut begitu. Illa annahu dhaif, cuman hadisnya memang dhaif. Dha'afahu Ad-Daruqutni wal Baihaqi, didhaifkan oleh Imam Ad-Daruqutni wal Baihaqi, bahkan Imam Al-Baihaqi yang menjadi banyak sumber dari Asy-Syafi'iyah itu mengatakan hadisnya dhaif. Wa wallahu alam. Wal jadidul azhar, dan pendapat yang jadid, qaul jadidnya Imam Syafi'i dan azhar, dan ini yang kuat. Wa nasu alaihi Syafi'i, dan ini juga dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i fi sittati mawadi, dalam 6 tempat, annahu la yasih, bahwa jual beli barang yang enggak ada itu hukumnya tidak sah. Enggak boleh. Kenapa enggak sah? Li annahu warar, karena itu warar. Waror itu spekulatif ya, bahasa Indonesianya yang keren itu spekulatif. Nah, iya, khiyar itu pilihan. Iyar itu gitu ya bahasa. Cuman bahasa resmi, bahasa enaknya yang pakai satu kata itu apa khiyar itu? Apa ya? Tahu ini Dr. Rusli ini. Annahu bil khiyar, apa namanya, layasih, karena ada waror spekulatif. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il waror, daripada jual beli waror. Waror itu spekulatif, barangnya ya jual beli yang enggak jelas gitu. Khiyar sukarela, enggak sih, khiyar bukan sukarela. Khiyar itu justru ikatan yang diikat oleh syariat untuk penjual dan pembeli. Pokoknya begitu, bil khiyar tuh ada opsi. Jadi kita masih punya opsi pengembalian. Seperti orang yang beli barang HP misalnya, kemudian penjual itu memberikan khiyar sampai waktu 2 minggu misalnya. Jadi 2 minggu ini kalau HP ketahuan rusak tanpa sebab yang disengaja oleh pembeli, bukan karena jatuh, bukan karena apapun, tapi tiba-tiba rusak dalam jangka 2 minggu, nah itu ada opsi si pembeli itu ngembaliin barangnya nanti diganti. Nah, opsi 2 minggu itu dalam syariat disebut khiyar gitu. Ya garansi sebenarnya gitu, tapi dalam satu kondisi khiyar itu tidak disebut sebagai garansi juga kan, kalau dari sisi si penjual. Tapi intinya itulah khiyar itu. Nah, Nabi Muhammad dalam hadis menyebutkan itu, bahwa jual belinya orang yang barang yang enggak ada itu sah. Cuman dari mulai jarak akad qabil tu sampai ketemu barangnya itu ada waktu yang disebut waktu khiyar. Kalau ada waktu khiyar berarti jual belinya sah, karena waktu khiyar itu tidak mungkin ada kecuali setelah jual belinya sah itu. Itu alasan kemudian beberapa ulama termasuk Qaul Qadim mengatakan bahwa jual beli barang yang enggak ada sah, cuman jual belinya bil khiyar itu sampai ketemu barangnya. Wa qawluhu lam tushahad, dan perkataan Syekh Abi Syuja lam tushahad, tidak terlihat atau belum terlihat, yu'khadhu minhu, bisa diambil daripada itu, annahum idza money back warranty, ibis itu bisa jadi. Annahu idza syuhidat, kalau seandainya bahwasanya kalau barang tersebut sudah dilihat, walakinnaha kanat waqtal aqdi ghaibatan, akan tetapi barang tersebut ketika waktu akad tidak ada, annahu yajuz, jual beli tersebut boleh. Jadi boleh kalau walaupun akad ketika akad barang enggak ada, tapi kedua pelaku akad sudah melihat sebelumnya gitu. Jadi lam tusyahad, kalimat lam tusyahad itu justru merubah kondisi jual beli. Artinya yang nggak boleh itu yang barang yang nggak ada dan belum pernah terlihat. Tapi kalau sebelumnya sudah kelihatan, jadi antara pembeli atau penjual keduanya sudah pernah melihat. Seperti dia berkunjung ke rumah, gitu. Kemudian 2 minggu, 3 minggu kemudian kata si temennya, rumah gue jual ya buat lo, mau gak? Gitu. Kan ketika ngomong gitu, dia gak lagi di rumah tuh, lagi di mana. Cuman keduanya udah pernah ngeliat, karena pernah saling kunjung. Nah itu boleh tuh, kenapa? Karena barangnya sudah pernah terlihat. Rumah gue jual ya buat lo ya, sekian juta. Ya udah tanpa pikir panjang, iya gue juga suka rumah lo, kan tempatnya di sini, areanya begini, lingkungannya begitu bagus lah. Nah itu boleh ya jus. Wahaza fihi tafsil, dan dalam masalah ini juga ada tafsil, ada peninjauan yang lebih banyak, ada uraian lebih panjang. Wa huwa in annahu in kanatil aynu mimma la tataghayyaru ghaliban. Kalau seandainya dia adalah barang yang la tataghayyaru ghaliban, yang biasanya tidak berubah, kal awani seperti bejana, begitu, seperti bejana, guci, benda-benda yang memang enggak berubah biasanya, walaupun kita lihat 10 tahun yang lalu sampai sekarang juga tetap begitu aja. Au kanat la tataghayyaru, atau memang dia barangnya tidak berubah, fil muddatil mutakhallalati baina ru'yati wa syira, dalam masa jangka antara lihat sampai jual beli. Mutakhallilah, waktu yang disela antara barang, antara jual beli dengan lihat. Jadi katakanlah barangnya seperti apa namanya, motor atau mobil. Mobil dia pernah lihat 3 tahun yang lalu. Kemudian 3 tahun kemudian, sekarang nih 3 tahun yang lalu dia lihat, sekarang jual beli. Mobil gua jual buat lu ya. Itu mau enggak? Nah, itu kan biasanya memang tidak berubah. Tapi dalam jangka waktu itu, apa namanya, mungkin mobilnya bisa berubah, entah nambah spionnya, nambah sunroof, apa namanya, itu biasanya. Tapi dalam jangka waktu 3 bulan itu, kayaknya enggak ada perubahan lah, gitu. Jadi itu maksudnya, la tataghayyaru fil muddatil mutakhallalati baina ru'yati wa syira, sahal aqdu, salatnya sah. Sahal aqdu, sah akadnya, begitu. Li husulil ilmi al maqsudi, karena sudah terdapat, tercapai al ilmul maqsud, yaitu pengetahuan yang memang disyaratkan dalam jual beli. Syarat jual beli itu kan barangnya ma'luman, barangnya itu memang diketahui. Nah, tujuan mengetahui barang sudah tercapai dalam jual beli walaupun barangnya enggak ada. Kenapa? Karena tujuan tahu barangnya itu sudah terjadi sebelum jual beli. Tsumma in wajadaha kama ra'aha, kemudian kalau ketika datang barangnya itu dan barangnya sesuai, kama ra'aha, sesuai dengan apa yang dia lihat sebelum itu, sebelumnya begitu, fala khiyaru lahu, maka tidak ada khiyar, tidak ada opsi untuk mengembalikan lagi, illa dharar, karena memang tidak ada potensi bahaya yang pembeli dapat, karena barangnya sama seperti barang yang dia lihat sebelumnya. Wa in wajadaha mutaghayyiratan, tapi kalau dia dapat barang tersebut mutaghayyira, ternyata berubah. Gua jual mobil lu nih, atau gua jual mobil gua buat lu ya. Mobil yang mana? Yang tahun kemarin kita bawa ke puncak. Ah, misalnya begitu. Tahun kemarin kita bawa ke puncak. Waktunya cuman, jangka waktunya satu, dari ke puncak sampai dia jual beli itu cuman setahun. Itu kan waktu yang biasanya mobil sih nggak bakal berubah 1 tahun begitu, walaupun kemungkinan ada, tapi biasanya sih enggak gitu. Kalau kemudian ketika 2 bulan 3 bulan kemudian barangnya datang dan dia tidak berubah barangnya, ya akadnya sah, maka khiyarnya pun nggak ada. Kenapa khiyar dalam mazhab Syafi'i? Memang jual beli khiyar tuh nggak ada ya, nggak ada, dalam arti ketika sudah berpisah khiyar selesai, ya kecuali nanti ada klausul tambahan. Tapi ketetapannya mazhab Syafi'i, khiyar itu selama masih di majlis. Nah, udah ya. Udah belum? Nah. Lagi serius jelasin, toto jelek banget koneksinya. Jadi ketika dia dapetin barang dan tidak menemukan ada kerusakan, ada perubahan, nggak apa-apa. Jadi nggak ada khiarnya. Tapi wa in wajadaha mutaghayyiratan, tapi kalau kemudian dia menemukan barang yang mutaghayyirah, berubah, tidak sesuai dengan yang dia lihat sebelumnya, fal madhhabu, maka pendapat madhab sahih, annal aqda sahihun, akadnya tetap sah, walahul khiyar, dan dia punya opsi untuk al-khiyar, untuk mengembalikan, garansinya tetap ada begitu. Jadi ketika datang barang, loh kok sunroofnya hilang gitu, loh kok bumpernya berubah, kok begini, atau ketika dia dapat di rumah, oh kok tamannya hilang jadi parkiran, kok ininya hilang, dan seterusnya gitu. Di akadnya tetap sah, tapi dia punya opsi untuk apa namanya, untuk mengembalikan. Wa in kanatil ainu mimma tataghayyaru fi tilkal muddati ghaliban, wa in kanatil ainu, dan kalau barang yang diperjualbelikan, mimma tataghayyaru, yang mungkin berubah, bisa berubah, fi tilkal muddati, di dalam jangka waktu tersebut, ghaliban biasanya memang bisa berubah, bi an ra'a ma yasra'u fasaduhu min al at'imati, seperti dia melihat sesuatu yang mungkin akan cepat rusak, minal atimah, dari makanan, fal bai'u batil, jadi untuk barang yang pernah dilihat gitu, lalu dalam jangka waktu setelahnya dia melakukan jual beli, kalau barang itu adalah barang yang mungkin bisa berubah seperti makanan, kan gitu, makanan jangankan 2-3 hari bulan atau sebulan 2 bulan, sehari 2 hari mungkin bisa berubah, maka akad jual belinya enggak sah gitu. Tapi kan udah pernah lihat, iya udah pernah lihat, cuman kan ada kemungkinan berubah, karena dia adalah benda yang sangat mungkin berubah dalam jangka waktu antara itu. Bahkan jangankan sampai nunggu seminggu dua minggu, sehari aja bisa berubah, maka jual belinya tidak sah. Wa in madat muddatun yahtamil an tataghayyaru fiha wa alla tataghayyar aw kana hayawanan, wa in madat, dan kalau lewat masa waktu, yahtamil, yang kemungkinan an tataghayyar, yang kemungkinan barang tersebut bisa berubah, wa alla tataghayyar, tapi kemungkinan juga tidak bisa berubah begitu, aw kana hayawan, atau seperti hewan, hewan kan bisa berubah bisa enggak berubah tuh gitu, tapi hewannya udah kelihatan, al fal asahu, maka pendapat yang sahih, as-sihah, jual belinya sah, li'annal asla adam at-taghayyur, li'annal asla adam at-taghayyur, karena hukum asli barang tersebut memang tidak ada perubahan. Jadi misalnya dia lihat kambing gitu, dia main ke sawahnya, main ke rumahnya, lihat, kambing bagus nih, kambing domba, bulunya tebal, dagingnya juga gede begitu. 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, si yang punya kambing, lu kemarin udah liat kambing gua kan? Iya, mau gak kambing gua jual buat tuh? Gitu. Ketika ngomong begitu kan, ketika akad itu gak ada tuh, kambingnya gak kelihatan, tapi keduanya udah pernah liat kambing 3 bulan yang lalu. Dalam jangka 3 bulan, yang namanya kambing itu kan mungkin berubah, mungkin juga tidak berubah, mungkin berubah karena hamil, mungkin berubah kakinya pincang, mungkin berubah, tapi kemungkinan tidak berubah juga sama. Jadi kemungkinan berubah dan tidak berubah itu 50-50. Maka untuk sesuatu yang kemungkinan berubahnya 50-50, seperti hewan, jual belinya sah. Al-aqdu fal-asal, pendapat-pendapat yang sahih, jual belinya sah, li'annal asla, karena hukum aslinya barang tersebut, adam mutaghayyir, memang tidak ada perubahan. Fa'in wajadaha mutaghayyiratan, tapi kalau seandainya pas dia datang itu kambing ternyata berubah, falahul khiyar, maka si orang yang beli ini punya opsi, punya opsi untuk mengembalikan. Falau ikhtalafa, kalau kemudian jual si pembeli dan penjual itu berbeda, faqala al-mushtari, al-mushtari, pembeli mengatakan, taghayyarat, nih berubah nih kambing nih, kemarin gua lihat kupingnya bagus kok sekarang bolong misalnya begitu. Waqala al-bai'u bihaliha, dan penjual bilang, wahuwa bihaliha, enggak, itu kambing yang lu lihat kemarin emang begitu, enggak ada perubahan gitu. Fal asahul mansus, maka pendapat yang sahih, yang mansus, annal qaul mansus itu berarti dari qaulnya Imam Asy-Syafi'i ya, annal qaula qaulun mustari, bahwasanya yang jadi pegangan kita adalah pendapatnya atau perkataannya si pembeli ma'ayamin dengan sumpahnya. Dia harus bersumpah. Enggak, demi Allah gua lihat kambing ini kemarin kupingnya begini, kakinya begini, demi makanya sumpah. Maka kita benarkan si pembeli, karena kita benarkan pembeli maka jual belinya sah, cuman dia khiyar, ada khiyarnya. Kalau ada khiyarnya ya udah dibalikin, enggak gua enggak mau lah, balikin lagi duit gua. Nah, gitu. Apa namanya? Li'annal ba'i'a yadza'i 'alaihi al-'ilma bihadhihi sifah falam yaqbal. Karena penjual yadza'i mengklaim 'alaihi al-'ilma, mengklaim atas barang dagangannya al-'ilma, bahwa barang dagangannya itu ya apa, dia tahu tentang barang dagangannya bihadhihi sifati, dengan sifat tertentu. Falam yuqbal, itu tidak bisa diterima. Kama law idza'a 'alaihi annahu ittala' 'alal 'aybi wallahu 'alam. Sebagaimana kalau kemudian dia mengklaim atas barang tersebut annahu, bahwasanya si pembeli ittala' 'alal 'aybi, annahunya ini kemustari nih, ittala' 'ala, melihat atas aib. Jadi maksudnya apa ya? Mungkin kan ini maksudnya bahwa si pembeli, penjual dalam hal ini lebih diuntungkan daripada pembeli. Gitu. Maka karena dia di apa namanya diuntungkan, klaimnya tuh tidak diterima, dan itu pun dengan syarat bahwa mustari pembeli itu juga mengklaim adanya perubahan dengan sumpah, adanya sumpah. Kalau sudah bersumpah ya sudah. Sebagaimana li'anna al-ba'i, karena penjual yadai alaihi al-ilma, dia mengklaim bahwasanya dia tahu barang dagangannya itu dengan sifat tersebut. Falam yuqbal, maka tidak diterima. Klaimnya tidak diterima. Sebagaimana kalaupun dia mengklaim bahwasanya si pembeli udah melihat aib. Jadi ketika datang itu si barang, penjual mengatakan, lah lu kan kemarin udah ngeliat ini perubahan begini, tapi kata lu gak apa-apa, biarin. Nah begitu tuh, itu maksudnya tuh. Tapi hal ini lebih jelasnya saya juga gak pasti nih ya, teks ini li'an al-ba'i, kenapa qaul mustari yang kemudian dikuatkan ini, teksnya ini agak ini li'an al-ba'i yadai. Tapi yang paling mungkin, karena kan penjual jual beli itu kan antaradin, harus dua-duanya dalam keadaan ridho. Dalam hal ini tentu pembeli yang jadi orang, jadi pihak yang dirugikan. Karena dia jadi pihak yang dirugikan, maka kaulnya kaul dia, tapi dengan syarat adanya sumpah. Jadi kerugian yang didapatkan dibela oleh syariat dengan syaratnya sumpah. Karena sumpah membuat dia juga terikat dengan ketetapan syariat. Kalau ternyata sumpahnya palsu, artinya dia bikin-bikin, enggak nih, berubah nih. Kambing yang gua lihat kemarin tuh kupingnya lurus. Kambing yang gua lihat kemarin tuh buntutnya ada. Wah. Dia kan bilangnya ada perubahan. Ya, kalau gitu kita mau belain tapi pakai sumpah. Bilang sumpah, kalau pakai sumpah kita belain. Bahasa syarat gitu, kita belain. Karena kita belain, maka lu juga harus ikut aturan kita pakai sumpah. Biar ngomong lu ini yang kata lu berubah nih, lu juga punya tanggung jawab. Gitu. Kalau pembeli kan tidak ada kerugian sama sekali. Artinya kalau ada kalau memang berubah, ia dibalikin, dia tetap nggak ada masalah. Kalaupun itu berubah, kalaupun nggak berubah kemudian jadi, ya dia kan jadi aman-aman aja. Tapi masalahnya pembeli ini. Sebagaimana klaimnya pembeli, annahu bahwasanya si al-mustari, klaimnya penjual bahwasanya si mustari, pembeli itu telah melihat lain. Lu kan pernah kemarin lu lihat. Jadi klaimnya dia bahwa si pembeli pernah melihat adanya aib di barangnya itu tidak diterima, dengan catatan tadi bahwa pembelinya make sumpah begitu. Wallahu alam. Qala wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin wa la yasihu bai'u 'aini najasatin wa ma la manfa'ata fi. Alam, ketahuilah. Ini kita masuk syarat apa namanya, syarat barang dagangan. Yasihu, bahwasanya sah jual beli kullu zahirin, bai'u kullu zahirin, jual beli barang yang suci, muntafa'in bihi, yang boleh dimanfaatkan, artinya manfaatnya halal, mamlukin, dan itu barang dimiliki. Wala yasihu, dan tidak sah jual beli ainin najasatin, jual beli barang najis, wa ma la manfa'ata fi, yang memang tidak ada manfaatnya. Ilam, ketahuilah annal mabi'a, bahwasanya barang yang diperjualbelikan, labudda, itu harus ayyakuna. Labudda, kalau ada wa'an, wawunya dihapus. Annal mabi'a labudda an yakuna salihan. Jadi di beberapa teks itu ada wawunya. Di kitab saya itu ada wawunya. Annal mabi'a labudda wa ayyakuna. Wawunya dihapus. Kagak nyambung artinya. Annal mabi'a, barang dagangan itu, labudda, harus ayyakuna salihan. Itu haruslah barang yang saleh, barang yang layak, li ayyuqada alaihi, untuk dijadikan objek akad. Nah, di ente enggak ada di sini ada. Wali salahiyatihi, dan untuk kelayakan barang dagangan, agar bisa dijadikan objek akad, syurutun khomsah, ada lima syaratnya. Ahaduha, yang pertama, kaunuhu thahiran, barang tersebut haruslah barang yang suci. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya, memang asas kemanfaatan itu nomor dua. Walaupun dalam beberapa teks asas kemanfaatan itu jadi nomor satu, walaupun barangnya najis. Tapi normalnya begitu ya, defaultnya fatwa Syafi'i asas kemanfaatan itu nomor dua. Walaupun dia bermanfaat, tapi kalau dia najis kagak sah. Tapi ada penjelasan nanti. Jadi pertama barangnya, jadi urutan itu tuh jadi penting tuh. Urutan satu dia harus suci. Jadi suci dulu, manfaat apa enggak ntar dulu, pokoknya suci apa enggak dulu. Itu dalam kondisi defaultnya seperti itu, resminya seperti itu. Tapi dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulamanya sendiri, asas kemanfaatan tuh bisa jadi nomor satu dalam beberapa kondisi. Tapi defaultnya pendapat resmi mazhab, nomor pertama itu adalah asas kenajisan, kesucian barang tersebut. Jadi haruslah barang yang suci. Asani ayyakuna muntafa'an bihi, yang kedua barangnya boleh atau halal untuk dimanfaatkan. Asalisu, yang ketiga, ayyakuna al-mabi'u, barang dagangan tersebut mamlukan, haruslah dimiliki, liman yaqa'u al-aqdu lahu, kepada orang yang akadnya itu terjadi untuk dia. Dalam hal ini penjual atau wakilnya. Jadi enggak mesti barang ini dimiliki oleh yang jual, tapi kan bisa jadi yang jual itu dia wakilnya. Itu. Intinya bahwa barang ini dimiliki oleh orang yang akad itu menjadi apa istilahnya? Ya qaul aqdulahu, akad itu terjadi buat dia memang gitu. Wa hadhihi thalatha dzakaraha syekhu, dan ini tiga syaratnya yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Asyartu rabi, syarat yang keempat, ini tambahan dari Imam Taqiyuddin Al-Isni, al-qudrah ala taslimil mabi, yaitu mampu untuk menyerahkan barang dagangan. Mampu diserah terimakan. Al-khamisu, yang kelima, qawnul mabi'i mamlu'a ma'luman, yaitu barang dagangan haruslah barang yang ma'lum, yang memang bisa diukur, ada standarnya, jelas begitu, enggak awang-awang gitu. Gue jual budak loh gitu. Bagus ya? Bagus, badannya keker, mukanya sih kulitnya rada hitam, emang orang sono kan misalnya begitu. Kerjanya gesit, pokoknya tidurnya juga dikit gitu. Ada barangnya. Ya ada, cuman lagi kabur, itu kan susah diketahuinya, itu namanya maklumannya enggak 100% begitu. Ya termasuk juga sama, barangnya tidak di dalam sitaan orang, maka itu kan tidak memenuhi syarat yang kelima, bisa diserah terimakan. Ya ini banyak tuh ya di antara kita, termasuk kalau jual beli tanah tuh, jual beli tanah tuh kan bukan tanahnya doang, tapi kalau di Indonesia itu harus ada suratnya. Tapi suratnya nggak bisa diserah terimakan. Kenapa? Disita sama bank. Nah itu, jangan terusin jual beli yang kayak gitu. Penjual harus sudah bisa menyerah terima. Karena itu kan serah terimanya ada pada suratnya. Dan suratnya nggak bisa diserah terimakan. Tapi kan kalau tanah, emang tanah mah nggak bisa diserah terimakan. Tanah mah di situ-situ aja. Yang harus diserah terimakan kan apa tanda kepemilikannya itu, dan itu ada pada surat. Suratnya ada di bank, kan nggak bisa. agak sulit memang itu ya. Kaunul babi ma fa'idha wujidat hadhihi syurut, kalau syarat-syarat 6 ini ditemukan, ada sahal bay'u, jual belinya sah gitu. Insyaallah nih kita masuk syarat pertama nih besok nih ya. Gitu. Saya enggak tahu nih koneksi jelek mulu nih. Jadi saya ada HP buat ngelihat live-nya. Jadi kalau di sini dibilang koneksi bermasalah, di HP jalan tetap jalan. Tapi kalau di sini koneksi bermasalah terus di HP-nya nggak jalan, oh berarti emang beneran nggak jalan. Makanya saya berhenti. Capek juga ngomong depan kamera yang nggak kerja kan. Gitu. Makanya itu tadi berhenti dulu. Wallahu ta'ala alam, insya Allah kita lanjut di pertemuan besok tentang syarat barang dagangan yang pertama, yaitu najis, tahir, barang dagangannya haruslah suci. Wallahu ta'ala alam. Dikaitkan belanja, iya belanja online, betul, belanja online tuh baik salam, dan baik salam tuh kan memang tidak memiliki sih ini, yang penting dia jual spesifikasinya. Spesifikasi itu dalam arti apa namanya, yaitu deskripsinya jelas gitu, dan itu nggak ada masalah. Yang penting nanti ketika barang dagangannya datang itu harus sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh pembeli. Kalau memang ada barang atau ada cacatnya atau tidak sesuai dengan deskripsi, ya tentu kan ada opsi pengembalian, ada opsi khiyar begitu. Memang jadi masalah dalam ketetapan Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i itu khiyar itu di majelis, kecuali dalam kondisi yang tadi itu. Kalau enggak di majelis itu udah enggak ada khiyar gitu. Makanya perlu banyak adjustment dalam jual beli kontemporer kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa Syafi'iyah. Termasuk kalau Al-Mu'athah itu kan, Al-Mu'athah aja ngomongnya cukup lama. Ngomongnya cukup lama karena ijab dan qabul itu memang menjadi rukun yang enggak boleh ditinggal gitu. Insyaallah banyaknya halaman yang kita baca dari kitab Kifayatul Layar, insya Allah memberikan gambaran yang utuh tentang jual beli dalam pandangan Syafi'i, yang mudah-mudahan jadi manfaat buat kita, setidaknya kalaupun kagak paham jadi apa namanya, jadi amal ibadah kita. Jadi kalau mulai pengajian, saya kalau mulai pengajian di beberapa tempat ya begitu, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat kalau paham. Kalau kagak paham, ya mudah-mudahan jadi amal ibadah kita di akhirat. Kan sama-sama untung tuh. Yang memang itu tujuan kita belajar. Kalau nggak dapat ilmu, ya dapat amal. Syukur-syukur dapat dua-duanya. Ilmu dapat, paham. Amal ibadah di akhirat juga dapat. Kan begitu. Intinya ibadah apa, belajarnya kita itu jadi diniatkan sebagai ibadah. Begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan saya mohon untuk dikoreksi bagi para asatid, bagi para tuan guru, guru-guru kami, para kiai, ajengan, tokoh masyarakat yang menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Termasuk juga teman-teman sarjana muslim, kalau memang menemukan ada kesalahan, mohon dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma fiqil aqwamit tariq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.